Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa'adah. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita hidupkan hati kita bersyukur dan memuji kepada Allah dari hati yang paling dalam, hati yang mencicipi zaukon, mencicipi bahwa Allah lah yang memberikan karunia selama ini. Di mana Allah terus memberikan karunia kepada setiap diri kita, terutama nikmat terindah, nikmat sempurna adalah bimbingan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pengajian bulanan kali ini kita akan membahas tentang wa min ahammi maqasidit tasawuf khamsatu asya. Ada lima tujuan terpenting dalam ilmu tasawuf. Jadi ada lima tujuan terpenting di dalam ilmu tasawuf. Namun sebelumnya ada sedikit yang harus disampaikan mengenai tarekat. Sebab ada jemaah kemarin dari Lampung, jemaah baru. Sebagai pengusaha biasa ada banyak tantangannya, banyak luka-likunya yang harus dihadapi. Nah, alhamdulillah setelah mengikuti tarekat untuk mempelajari agama, baik ilmu tauhid, fikih termasuk tasawuf, alhamdulillah terjadi pencerahan. Kalau cerah ya, enak enggak? Kalau mendung gimana? Kalau malam gelap gulita, enggak ada penerangan, enak enggak? Enggak. Coba hidup hati gelap, pikiran buntu. Aduh. Urusan kecil bisa jadi gede. Bahkan menimbulkan problem yang lainnya. Sudah jatuh ke timba tangga pula. Kata orang Sunda, susah bingung pak untui-untui, susah pak antai-antai, saking banyaknya bingung. Emang ada jualannya bingung? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Apa perbedaan tarekat dengan organisasi Islam yang lain? Kita kenal ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasliyah, banyak sekali. Apa perbedaan? Sedikit perbedaan yang mendasarnya. Yang mana dulu nih? Tarekatnya dulu, ormas Islamnya dulu? Ormas Islamnya dulu. Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Wasliyah, ada Perti, macam-macam. Yang paling mendasar, kalau di organisasi keislaman, seperti yang disebutkan tadi, di mana ketuanya itu, bisa disebut ketua, rois, am, ada juga sebagai pimpinan, pemilihannya itu terbentuk menjadi pemimpinnya itu berdasarkan pilihan dari bawah atau dari anggota. Betul tidak? Dibuatlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada yang 3 tahun sekali ganti, ada yang 5 tahun sekali. Tergantung dari ADART-nya setiap ormas tadi. Jadi ditentukan oleh suara terbanyak. Bisa aklamasi atau voting, suara terbanyak. Itu mekanisme terbentuknya kepemimpinan di dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi Islam. Lalu bagaimana bedanya yang mendasar dengan tarekat? Tarekat mu'tabarah itu kepemimpinannya sering diistilahkan dalam ilmu tasawuf disebut mursyid. Mengambil dari mana? Enggak sembarangan. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yahdillah fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Shadaqallahu alazim. Penamaan pimpinan di dalam tarekat mu'tabarah Al-Kahfi ayat 17. Kita sedikit bahas. Waliyan mursyida, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang tersesat jalannya, tidak engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan orang itu berjumpa, menemukan seorang wali mursyid. Apa wali mursyid? Itu ada dua, wali mursyid. Dua-duanya isim fa'il dalam bahasa Arab. Artinya sebagai subjek. Wali maknanya bisa pemimpin, bisa dekat, bisa kekasih. Waliyun jamaknya aulia. Dalam ayat yang lain, ala inna aulia Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Dijamakkan plural. Kenapa? Karena wali itu ada level-levelnya. Nabi pernah mengungkap sebagian dari level kewalian. Ada wali abdal, ada nujaba. Kemudian para ulama ahli tasawuf menyusun apa yang didapatkan secara batiniah lewat ilham. Ada 9 martabat kewalian di seluruh bumi. Makanya kalau orang bilang wali songo, apa artinya? Wali yang 9, bukan orangnya cuma 9. Apalagi sudah meninggal. Ya kiamat. Sepanjang wali Allah masih ada di bumi, Allah masih berharap dengan rahmatnya, maka tidak akan terjadi kiamat. Apa yang disebut wali songo, bukan orangnya songo atau 9. Martabatnya yang 9, setiap zaman terus silih berganti. Nah, ini pemahaman berdasarkan Quran, Sunnah, dan apa yang diterima oleh para ulama ahli tasawuf. Dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab Jami'u Usul At-Turuq As-Sufiyah atau Jami'u Al-Usul Al-Awliya, disebutkan 9 martabat kewalian ini. Kenapa? Mengambil dari Al-Quran, awliya, bukan satu wali, tapi wali-wali. dengan jama taksir. Nah, para ulama merumuskan dari pengalaman ruhaniahnya, maka ada 9 tingkatan kewalian yang sifatnya bukan lokal tapi mengglobal, universal, dan punya tugas masing-masing. Sehingga bumi ini masih apa? Bergerak, berputar, dan rahmat Allah tercurah kepada penduduk bumi ini. Nah, kewalian ini bukan dipilih dan diangkat oleh manusia. Tetapi kewalian ini berdasarkan pengilhaman. Kalau dulu para nabi dan para rasul, pilihan kaumnya atau pilihan Allah lewat malaikat Jibril? Semua para nabi, para rasul adalah terpilih oleh Allah lewat pewahyuan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam. Walaupun tidak ada saksi, enggak butuh saksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus, berkhulwat di Gua Hira, ada saksinya enggak? Enggak ada. Ketika Jibril datang, butuh saksi? Enggak butuh saksi. Urusannya ini keimanan, kepercayaan. Percaya apa enggak dengan Muhammad SAW? Percaya enggak dengan Isa alaihissalam? Enggak bawa saksi, tapi yang dibawa oleh mereka al-bayyinat, kebenaran yang dibawa oleh mereka. Demikian para wali mursyid di dalam thariqah mu'tabarah mengikuti jejak para pendahulunya, para nabi dan para rasul. Dalam Al-Quran, Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih, yang menyeleksi utusan. Ada dua, pertama dari kelompok malaikat, Jibril alaihissalam yang terpilih, maka disebut Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak sembarangan, enggak asal malaikat. Khusus malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, wa minan nas, baru Allah memilih dari kelompok manusia, para nabi dan para rasul. Kalau para nabi dan para rasul, prosesnya pewahyuan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Kalau para wali mursyid, sama dari atas tapi prosesnya pengilhaman dari mursyid ke mursyid, tersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul, pewahyuan lewat Jibril alaihissalam. Para wali mursyid terpilihnya pengilhaman lewat mursyid ke mursyid, mutasil, sambung menyambung sampai kepada sumber Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walian mursyida, mursyid artinya yang ditugaskan memberikan irsyad. Tidak semua wali Allah ditugaskan, tidak setiap nabi adalah rasul. Ini kaitannya. Setiap rasul adalah nabi, tidak setiap nabi punya tugas sebagai rasul, menyampaikan risalah. Tidak setiap wali adalah mursyid. Maka wali ya mursyid, makanya walian mursyida. Wali yang terpilih mursyida, ditugaskan irsyad, memberikan bimbingan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna walian mursyida Al-Kahfi ayat 17. Maka dulu Syekh Akbar Abdul Fattah setelah berguru dari ulama ke ulama zohir, disebut ulama zohir itu ulama yang tidak termasuk mursyid. Terakhir beliau belajar ilmu agamanya kepada Kiai Haji Suja'i, Mama Kudang di Jawa Barat, ulama yang paling banyak diikuti. Bertanya, Syekh Akbar Abdul Fattah ketika itu sudah disebut sebagai silinggis. Jadi kalau bahsul masail, ada persoalan-persoalan, beliau yang paling pertama yang bisa menjelaskan dan dibenarkan oleh Mama Kudang ketika itu. Jadi di pesantrennya aja sudah disebut silinggis. Akhirnya beliau mendalami tafsir Al-Kahfi ayat 17 ini, walian mursyida. Kemudian melihat persyaratan-persyaratan mursyid di dalam kitab-kitab mu'tabar. Akhirnya bertanya kepada Mama Kudang, Mama, kalau Mama ini sudah termasuk walian mursyida apa belum? Nah ini kesatria waktu itu Syekh Akbar Dulpatah, saking pingin menemukan sosok walian mursyida dalam Thariqah Mu'tabarah. Apa jawaban Kiai Haji Suja'i waktu itu atau Mama Kudang? Aku hanya pengikut Thariqah Tijaniyah. Aku bukan mursyid. Kalau engkau Abdul Fatah ingin mencari mursyid, doaku menyertai langkahmu. Jadi tidak setiap yang punya pondok pesantren disebut wali mursyid. Ada persyaratannya, termasuk tadi di mana bukan keinginannya sendiri atau dipilih oleh umat atau oleh jamaahnya. Ini yang mendasar membedakan, akan tetapi dalam pergaulan kita sesama umat Islam wajib kita saling menghormati dan menghargai di antara sesama umat Islam. Di Tasik alhamdulillah jamaah sekalian, dengan Persis mereka begitu hormat dengan Idrisiyah. Ada yang investasi di Tambak, ada yang investasi di Kinimat, tokoh-tokoh Persis. Kemarin ada kebakaran tuh salah satu asramanya Pondok Persis, kita duluan yang pertama datang ya, kemudian memberikan bantuan. Jadi kita bangun kebersamaan. Perbedaan itu jangan sampai menjadi sekat kita untuk tidak membangun ukhuwah persaudaraan sekaligus saling menghormati dan menghargai. Nanti urusan surga neraka di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Urusan benar salahnya, surga dan nerakanya, yang akan mengqadha, menetapkan Tuhan kalian, Allah Rabbul Izzah. Kapan? Yaumal qiyamah nanti. Di dunia sudah ribut. Yang itu kafir, yang itu ahli bid'ah, kami yang hanya satu-satunya kelompok ahli surga. Terus siapa yang berhak itu? Bukan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mah ambil jalan, ambil ulama, ikuti. Kemudian kita hormati sesama umat Islam yang lainnya. Indah gak? Indah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasiahu. Kalau kita mengambil jalan thariqah untuk mempelajari dan mengamalkan agama, pelajari terus, perdalam terus keilmuannya, kemudian kita dalami bimbingannya. Supaya apa? Supaya ada kepastian dalam hati. Ada kepastian di dalam hati. Ada keyakinan yang benar-benar zaukon wa wujdanan, dicicipi dan dirasakan oleh batin kita, dibenarkan oleh akal sehat, bimbingan yang diajarkannya itu. Nah, maka di sini jelaskan kembali letak perbedaan yang mendasar dari thariqah mu'tabarah dengan ormas-ormas Islam yang lainnya. Nah, insya Allah nanti akan dibahas lebih lebar lagi mengenai thariqahnya. Ya, gambaran-gambaran supaya kita benar-benar sungguh-sungguh serius istiqomah tuntas. Tuntasnya sampai kapan ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berhenti di jalan. Jangan merasa sudah puas, sudah cukup. Bisa sendiri sampai mati kita pulang kepada Allah. Ada dalam agama kita, ada dalam thariqah mu'tabarah, thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam thariqah mu'tabarah itu murid atau jamaah itu dasarnya keyakinan, percaya enggak kepada mursyidnya. Kalau enggak, pasti tidak akan bisa mengikuti jejak langkah atau bimbingannya. Kalau di ormas Islam, di Muhammadiyah, di NU, ya. Ikut programnya, ada yang jadi dosen di universitasnya, ada yang jadi dokter di rumah sakitnya. Di situ tidak ada keyakinan dalam pengertian kepada pemimpin. Dari sisi individunya, sebab nanti juga berganti. Betul tidak? Ya berganti, sudah 5 tahun ganti, nanti 5 tahun ganti. Tapi kalau para nabi dan para rasul, kemudian yang melanjutkannya adalah para wali mursyid sampai akhir hayatnya. Ada kisahnya enggak dalam Al-Quran, nabi diberhentikan? Atau dimakjulkan, impeachment, diberhentikan gitu ya. Jadi itu siapa? Pensiun nabi. Ada enggak? Mantan rasul, ada enggak? Enggak ada. Itu siapa? Mantan mursyid. Enggak ada. Kalau di dalam ormas, ya begitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, perbedaan mendasar ini jangan menjadi renggang kita dengan umat Islam yang lain. Ini adalah keilmuannya. Keilmuannya. Supaya kita jelas untuk mengikuti bimbingan dari mana Qur'annya, dari mana sunnahnya, dari mana akwalul ulama'nya, hasil ilham dan ijtihad para ulama'nya. Sebab kalau kita ikut-ikutan, gak berdasarkan ilmu, pasti kita tidak akan berfaedah, pasti kita tidak akan mendapatkan faedahnya, keutamaannya. Jadi kalau setengah-setengah, kalau asal-asalan, hal apapun sukses atau gagal? Gagal. Lihatlah potret yang jelas sahabat berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hawariyun berguru kepada Nabi Isa alaihis salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik jamaah sekalian, kita akan membahas tadi ada 5 tujuan terpenting dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf. Yang pertama, sofa'un nafs. Allah akan beningkan, Allah akan bersihkan hati kita, jiwa kita. Sofa'un nafs, dibeningkan, dibersihkan jiwa kita, hati kita. Sebab jamaah sekalian, ruhani kita semenjak ditiupkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka ruh kita itu musyahadah, menyaksi kepada Allah. Tapi ketika ruh itu dimasukkan ke dalam jasad kita, kemudian kita melakukan kehidupan, jatuh kepada dosa, kepada kemaksiatan, maka ruhani kita menjadi lumpuh dan rusak. Maka oleh sebab itu, membutuhkan servis dari rohani kita, hadirlah dalam rukun agama yang 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Tasawuf bertujuan, salah satu tujuan terpentingnya, sofa'un nafs. Jiwa yang kotor, ruhani yang jatuh, yang ringsek akibat dosa, kezoliman, dan kemaksiatan dalam kehidupan kita umat manusia. Sofa'un nafs, dibersihkan kembali, dibengkel kembali. Yang lemah, yang malas, yang goplah, yang lalai, dibangkitkan kembali ruhaninya untuk menghadap kepada Allah. Tadinya malas zikir, malas ibadah, malas tahajud. Kenapa malas itu semua? Hatinya rusak. Kalau mobil ringsek, ya, kira-kira bisa jalan gak? Gak bisa jalan. Rohani rusak, kotor akibat dosa, kemaksiatan, kejahatan. Maka membuat tidak akan mampu ibadah kepada Allah. Maka tasawuf bagian dari rukun agama yang 3, selain tauhid dan fikih, maka tasawuf tadi punya tugas, punya tujuan yang terpenting dari lima, yang pertama adalah sofaun nafs, di mana Allah bersihkan kembali, rawat kembali rohani kita, dibengkel kembali, yang kotor dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah sekalian, kalau kita lihat semua tindakan yang ada dalam kehidupan umat manusia, keburukan, kejahatan, kemungkaran, ya, penganiayaan, saling menggunjing, saling menjatuhkan, kira-kira gerakannya dari mana itu? Dari hati rohani yang kotor, yang tidak dibersihkan lewat ilmu tasawuf, hasad. Ya, tetangga beli parabola, dia beli palamek. Kenapa? Orang senang, dia susah. Kalau lihat orang lain sukses, dia susah. Kalau orang lain susah, dia senang. Itu kan penyakit hasad. Itu kan tanda hati yang bobrok, yang rusak, yang berpenyakit. Bersihkan bengkel dengan ilmu tasawuf. Banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, lihat tatap diri kita, lihat rapot-rapot kita. Nabi mengatakan, istabti kolbak, tanya sekali-kali kepada hati, hati tidak akan pernah berdusta. Ujub kita, tukabur kita, riak kita, hubud dunia kita, tanyakan ke dalam hati kita, masih ada atau tidak. Dan itu akan muncul menjadi sikap di dalam kehidupan kita. Oh, saya gak sombong? Enggak, saya. Gak bisa begitu. Nah, akan muncul kesombongan dalam hati itu menjadi manifestasi, menjadi wujud dari ucapannya, dari tindakannya, dari sikapnya, menunjukkan kesombongan. Nah, maka selalu muhasabah, mengintrospeksi diri, mawas diri, ngaca diri, supaya Allah terus bersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih dari suuzon, buruk sangka, dari hasad, tenang batin kita, nyaman hati kita. Menjadi kehidupan ini langkahnya menjadi nikmat. Allah turunkan as-sakinah, ketenangan, hatinya dijaga. Ada satu kisah, mau dengar gak nih? Kisah teladan dari para sahabat. Makanya salah satu untuk membersihkan hati kita dan membangkitkan semangat kita adalah lewat kisah. Kisahnya para nabi, kisahnya para sahabat. Satu waktu nabi dengan para sahabat ada satu halaqoh, ya, di masjid. Sedang asik nabi memberikan ilmu, mengajarkan, membimbingkan. Tiba-tiba di pintu masjid ada sahabat yang sudah sepuh. Di mukanya kelihatan bekas wudunya, ya, dan jenggotnya basah bekas wudunya. Jalannya sudah tergopoh-gopoh. Lalu Nabi melihat si sahabat yang baru datang itu, kemudian membisikkan kepada sahabat yang ada di depannya. Hei sahabat-sahabatku, pingin tahu enggak? Pingin melihat enggak? Ahli surga. Para sahabat, pasti pingin enggak? Pingin seperti yang mana si wajahnya, si ahli surga itu. Sebab kalau para sahabat itu mustakun ilal jannah, hatinya itu rindu dengan surga. Makanya pingin tanya, dari tadi bangun tidur sampai sekarang berapa kali ingat ke surga? Bapak-bapak, jawab dengan jujur, ibu-ibu, dari tadi bangun tidur, berapa kali ingat surga? Kok nyengir jawabannya ini? Jangan-jangan gak ada rasa rindu ini. Boro-boro rindu, ingat pun enggak. Kalau rindu terbayang-bayang gak? Kalau orang yang beriman, yarjullah wal yaumal akhir, dalam benaknya itu Allah dan hari akhirat, Allah Rasul hari akhirat. Itu yang menjadi energi membangkitkan ketaatan. Walaupun jauh harus datang ke tempat ini, harus tahajud sepertiga malam, dia bangkit. Kenapa? Allah, Rasul, akhirat, surga yang Allah janjikan. Kesenangan dunia itu jadi gini, kecil. Kecil. Kelezatan dunia mata'un qalil dalam Al-Quran kecil. Bagi orang yang beriman kecil. Kenapa? Yang ada dalam jiwanya, yang terpikirkan dalam benaknya adalah Allah, Rasul, surga di akhirat. Gak mabuk, apalagi mabuk dengan dunia. Apalagi tertipu dengan dunia. Hanya alat. Kedudukan hanya alat kita raih. Dunia kita raih, ekonomi kita raih. Tapi ingat, itu hanya alat, gak ada di hati. Di hati itu Allah, Rasul, akhirat. Ini ilmu tasawuf. Dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dia akan amanah, tidak akan khianat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu semua. Ini kepercayaan dari Allah yang jangan sampai disia-siakan, jangan sampai khianat kepada amanah Allah. Mata ini adalah amanah dari Allah. Jangan khianati melihat yang diharamkan oleh Allah. Baik langsung atau lewat media. Karena ini adalah amanah dari Allah. Mulut kita, telinga kita, tangan, kaki, semua yang Allah berikan, keluarga, harta, tidak disia-siakan, amanah. Dan satu waktu nanti akan dipinta pertanggungjawaban. Sopa'u nafs, hati kita semakin dibersihkan lagi. Lanjut cerita yang tadi? Lanjut? Atau cukup? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu mana wajah ahli surga itu. Saking ke surganya pingin ngelihat mana yang pantas gitu. Saking mau ngaca diri, ini pantas gak ini jadi ahli surga? Gitu. Itulah kekuatan para sahabat, dibimbing oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka pola thoriqoh itu polanya Nabi dan para sahabat. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Para ulama menyebutkan termasuk Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Syarus Salikin menyebutkan perkataan itu. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummati. Seorang mursyid dengan muridnya, dengan jamaahnya, laksana dulu potretnya Nabi dengan para sahabatnya. Sering berkumpul, mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, menangis para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Tambah keyakinannya, tambah keimanannya, tambah cinta kepada Allah dan hari akhiratnya. Inilah pola yang benar-benar warisan dari para nabi. Lalu Nabi menunjuk tuh yang baru datang ke masjid. Wah, itu semua sahabat matanya tertuju kepada si kakek tadi. Akhirnya udah selesai sholat, ada satu sahabat pokoknya pingin tahu apa sih kuncinya. Nanyalah ke si kakek yang ditunjukin tadi. Boleh enggak saya nginep di rumah? Gitu. Bingung nih si kakek ini bingung. Enggak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Saya menyampaikannya hanya ke orang yang ada di situ saja. Dirinya enggak tahu kalau ditunjuk sebagai ahli surga. Akhirnya diizinkan juga. Setelah musyawarah sama keluarganya, diizinkan. Akhirnya tidurlah. Si sahabat yang pengin tahu apa sih, berpikir tahajudnya, ibadah malamnya, itu yang akan diintip oleh siapa? Si sahabat kepada si kakek itu. Dia gak tidur, melek aja gini. Kok ini jam 2 belum bangun juga? Baru jam 3 dia bangun, tahajud. Dalam pikiran si sahabat, gak ada yang aneh. Saya juga biasa tahajud begini mah. Rokaatnya juga gak 1000 rokaat. Segitu aja. Apanya ini? Akhirnya udah di siang hari, sorenya minta izin lagi. Mungkin yang itu mah lagi malas si kakeknya gitu. Ah udah, minta izin lagi, diizinin lagi. Di malam yang kedua, diintip lagi, gak tidur-tidur itu. Mungkin takut jam berapa gitu, 2/3 gitu bangunnya. Seperti dalam Al-Quran. Ternyata sama juga. Jumlahnya juga. Gak jadi 1000 rokaat. Pada akhirnya jamaah sekalian, si sahabat itu membuka apa tujuan nginepnya itu. Si kakek itu, aku sebetulnya ingin melihat aktivitas malam dari ibadahmu. Kenapa? Sebab Nabi SAW menunjuk engkau adalah calon ahli surga. Si kakek kaget juga. Wah, seneng tapi bingung juga. Pantes gak ini jadi calon ahli surga? Ya, kalau kata anak sekarang gak kegeeran gitu. Ini kan banyak yang kegeeran gak Pak Ibu sekalian? Bapak ini orang paling soleh. Hidungnya push up. Kalau gak ada pelapon ke langit kayaknya itu. Itu namanya kegeeran. Ini mah Nabi yang nunjuk calon ahli surga malah pantasnya ini, layaknya ini. Nah ada nyambung lagi satu hadis di mana dulu beberapa sahabat utama di hadapan Rasulullah SAW ada Sayyidina Ali, kemudian ada dua lagi masih sahabat utama ditunjuk engkau adalah laksana Nabi Harun kepada Nabi Musa. Dipuji oleh Rasulullah SAW si sahabat itu. Tiga-tiganya dipuji dengan bentuk pujian yang berbeda-beda. Pujian yang luar biasa Rasulullah SAW. Bukan kegeeran. Diceritakan dalam hadis itu ketiga sahabat itu ketika dipuji oleh Nabi sampai berputar-putar zikir kepada Allah, menangis berputar sampai tersungkur. Inilah hadis yang dijadikan sandaran adanya jadbah, adanya fana di dalam ilmu tasawuf, di mana kondisi al-ahwal, kondisi rohani ketika mendapatkan waridat ilahiyah, anugerah dari Allah, sebabnya Nabi melisankan dan memuji sahabat yang tiga itu. Sampai berputar-putar, gak sadaran diri, saking agungnya Allah, agungnya Rasulullah, terasa hinanya diri, malunya diri di hadapan Rasulullah SAW. Satu sisi nikmat, satu sisi malu, bercampur-campur. Itulah ahwal kondisi batinnya. Makanya kalau di majelis zikir ada orang yang sampai berputar-putar, ada orang yang sampai jatuh, ada yang seperti senyum-senyum, ada yang menangis-nangis. Itu semua adalah al-ahwal kondisi batinnya yang berbeda-beda. Ada yang diperlihatkan taman surga, ada yang diperlihatkan ganasnya api neraka, ada yang diperlihatkan nikmat Allah, ada yang diperlihatkan murkanya Allah. Maka Umar bin Khattab ketika diperdengarkan ayat Allah yang berkaitan dengan azab Allah, 3 hari 3 malam pingsan. Itu dalam manakibnya. Hatinya, batinnya mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Lalu kata si sahabat tadi, kayak apa sih sebetulnya? Aku lihat malam biasa-biasa aja, sahabat yang lain juga biasa kalau tahajud itu. Apa sebetulnya? Akhirnya dasar ilmunya harus sampai kepada kita. Kata si kakek, dipikir-pikir mungkin ini katanya. Mungkin yang ini katanya. Dimana aku selalu menjaga hati dari suuzon kepada sesama orang yang beriman. Aku belum pernah tumbuh dalam hati penyakit suuzon di dalam hati. Selalu menjaga, menjaga, menjaga, menjaga. Jangan sampai buruk sangka kepada siapapun dari orang-orang yang beriman. Baru di situ si sahabat itu yang gak ada dalam diriku. Itu yang langka, itu yang mahal. Pantas engkau disebut calon penghuni surga. Dijaga hati, hati itu paling cepat larinya, betul gak? Kalau kita lari cepat gak? Ke Monas butuh waktu gak? Berapa puluh menit dari sini? Apalagi yang gemuk. Tapi gerak hati, buruk sangka. Lari ke sana, buruk sangka ke si A, ke si B. Kalau dalam buruknya, begitu cepat. Apa yang dilihat, apa yang pergerakan hati. Maka ternyata kuncinya adalah menjaga hati. Salah satunya dari penyakit hati, su'udzon, buruk sangka. Apalagi sampai memfitnah, baru buruk aja zonnya, prasangkanya kepada orang yang beriman, sudah apa? Sudah mematikan hati kita. Itulah tasawuf yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat sampai menjaga hatinya dari su'udzon. Menjaga kebeningan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Mudah diucapkan, bagaimana mengamalkannya? Aduh ya Allah, gerak-gerik hati itu liar kalau enggak terjaga oleh ilmu tasawuf. Kalau tidak ada murabbi ruh, pembimbing rohani, betapa sulitnya, beratnya untuk menjaga hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi buah atau maksud atau tujuan terpenting dari ilmu tasawuf yang lima, yang pertama adalah sofaun nafs, di mana Allah beningkan jiwa. Maka dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua, fungsi Rasul wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka orang yang beriman. Jadi fungsi Nabi, fungsi Rasul dilanjutkan oleh para wali mursyid, wa yuzakkihim, muzakkin nufus, pembersih jiwa umat. Jadi ibarat kalau diibaratkan, ilustrasikan seperti anak kecil, bisa mandi sendiri enggak? Ini ibu-ibu yang punya anak di bawah 5 tahun, ya, dimandiin atau mandi sendiri anak kita? Mau dicoba enggak mandi sendiri? Kira-kira apa? Kira-kira gimana? Bukan bersih, tambah kotor. Air yang sudah, wah, malah dipakai apa? Dipakai mandi, air yang bersih dibuang-buang. Inilah peran para nabi, para rasul dilanjutkan oleh para wali mursyid, para ulama. Di mana umat ini supaya mengenal kesalahan dirinya sendiri, kemudian dimampuhkan untuk membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang terus membersihkan jiwanya. Lalu yang kedua, qasdu wajhillahi ta'ala. Kita akan dijaga oleh Allah, di mana setiap tindakan ibadah kita akan selalu tujuannya, niatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ke tempat ini bukan, wah kalau saya ngaji nanti ya disebut orang soleh nanti. Ya, ada yang belum nikah, kalau ngaji mudah-mudahan ketemu sama calon mertua. Ngelamar nanti mudah-mudahan diterima. Karena Allah atau karena orang lain? Nah, itu bukan qasdu wajhillah, sia-sia amalnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Hadis ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana amal kita ini Bapak Ibu sekalian dibawa dari satu pintu langit sampai ke pintu langit pintu tujuh. Ternyata malaikat yang ditugasin ada yang gak bisa mendeteksi dari sisi keikhlasan. Malaikat yang membawa seneng aja dilihat tuh amal soleh, puasa, sholat, menolong orang lain. Tidak tahu kalau di dalamnya tidak ikhlas. Ketika sampai di hadapan Allah, hei hamba, berhenti engkau, lemparkan amal itu ke muka sahibul amal yang mengamalkannya. Malaikat kaget, dia bangga. Malaikat yang lain pun bangga dengan amal si hamba itu. Ternyata di hadapan Allah suruh dilemparkan ke mukanya, saking jijinya amal itu. Lalu firman Allah, kalian telah tertipu seperti ahli bumi telah tertipu dengan amal itu. Seperti soleh, seperti berkualitas, seperti bermanfaat, seperti hebat. Aku tahu si hamba itu tujuannya bukan karena aku, tapi karena makhluk yang lain. Kalian telah tertipu seperti penduduk bumi banyak yang tertipu. Aku tidak akan tertipu dengan amal si hamba. Ana allamul guyub, aku adalah yang paling mengetahui hal yang gaib, yang rahasia termasuk hati manusia. Ayo Bapak Ibu sekalian, evaluasi penting. Pantaskah amal kita sampai diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas? Makanya catatan dalam surah Al-Mutaffifin, catatan amal yang buruk, rapot yang buruk, setelah diangkat ke langit, suruh dilemparkan, lalu catatan itu disimpan di bumi yang ketujuh, paling dalam, paling bawah. Ala inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa ma adraka masijjin, kitabum marqum, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Disimpan di sijjin. Dalam hadis sijjin itu di bawah bumi paling bawah, saking jeleknya, buruknya amalnya. Catatannya itu. Tapi kalau yang amalnya soleh, catatannya itu di atas lewat langit ketujuh. Saking mulianya, iliyin, di tempat yang tinggi. Amal-amal dari hamba yang ikhlas, yang berkualitas, ya Allah, disimpan di tempat yang setinggi-tingginya. Tapi amalan yang buruk, seperti lahirnya hanya sholat, tapi tidak karena Allah, ibadah tapi tidak karena Allah, disimpan di sijin, di tanah yang paling bawah, saking buruknya, menjijikannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ikhlas mata-mata karena Allah. Gimana ini prakteknya? Kan ketika kita beribadah, Allah dan Rasul suka memberikan fadilah, keutamaan. Betul enggak? Barang siapa yang sedekah di pagi-pagi hari, maka Allah jaga hartanya. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka Allah jaga hartanya, keluarganya, sampai datang sholat waktu berikutnya. Gimana kalau sholat kita ingin memburu fadilah itu? Memburu fadilah itu adalah bonusnya. Contoh gini Bapak Ibu sekalian. Pengen diilustrasikan gak? Antara ikhlas dengan harapan-harapan mencari fadilah karunia dari si Allah. Pengen? Suka lihat transportasi kereta api? Suka lihat gak? Pernah naik gak? Naiknya di lokomotifnya atau di gerbong? Di lokomotif siapa? Ah, masinis aja. Gerbong bisa jalan sampai tujuan gak kalau gak ada apanya? Lokomotifnya? Bisa gak? Gak bisa. Walaupun panjang, muatannya banyak, gak ada lokomotif, ya diem di tempat. Lokomotif ibarat keikhlasan, tujuan tuh harus satu. Karena Allah, panggilan Allah, atas nama Allah, Allah, Allah, dan Allah. Mau sholat karena Allah, puasa karena perintah Allah, haji karena perintah Allah, menolong orang lain karena perintah Allah, istri berbakti kepada suami karena Allah, suami menafkahi karena Allah, Allah, Allah, karena Allah. Itu ibarat lokomotif yang akan menyampaikan kepada tujuan. Maka di belakangnya ada gerbong-gerbong yang banyak, muatan-muatan yang banyak, itu ibarat padilah-padilahnya. Ibarat di gerbong satu ada makanan, gerbong dua ada beras, gerbong tiga, ya, banyak muatannya. Maka ikhlas hati tertuju kepada Allah itu ibarat lokomotif. Jangan sampai tujuannya kemana-mana. Harus karena Allah, atas nama Allah, perintah Allah. Baru di situ harapan-harapan yang Allah janjikan, padilah-padilah baik di dunia maupun di akhirat nanti, kita pinta kepada Allah ibarat gerbong-gerbong di belakang lokomotif. Semakin banyak padilahnya, semakin baik. Jangan sampai didahuluin padilah karena Allahnya gak ada. Kenapa sholat dua pingin kaya, selesai di situ. Karena Allah atau karena pingin kaya? Itu ibarat gerbong tanpa apa? Lokomotif. Nyampe apa enggak? Enggak. Ikhlaskan dulu. Ibadah kita ini seruan Allah. Semata-mata perintah Allah. Allah ajarkan kita meminta. Yabtaguna fadlam minallah. Tanda orang yang beriman itu selalu meminta karunia Allah. Setelah sholat kita berdoa, dalam sholat kita berdoa, itu memburu apanya? Padilahnya, gerbongnya biar banyak dan bermanfaat. Nyantel ke lokomotif, nyampe ke tujuan. Ikhlas, tujuan kita kepada Allah, semua adalah karena Allah, atas nama Allah, batin kita, hati kita, qasdu wajhillah. Seraya kita memohon karunia Allah, dibalik sholat, dalam sholatnya, setelah sholatnya, berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang soleha. Bimbing kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Sukseskan usaha kami ini ya Allah. Allah, Allah, karunia Allah yang dicari. Bukan karunia semata, tapi padlilah karunia Allah. Harta ini karunia Allah. Jabatan karunia Allah. Nyambung kepada Allah. Jadi dikasih rezeki jabatannya, hianat atau amanat? Kenapa? Ikhlas, lokomotifnya tertuju kepada tujuan. Itu kalau diilustrasikan ikhlas dengan meminta karunia dari Allah. Paham gak Bapak Ibu sekalian? Jadi bukan berarti kita ikhlas itu gak boleh meminta karunia Allah. Misalnya guru-guru di pesantren dapat honor, seneng gak? Ada gak ini ya? Ada juga yang di sini pengurus dapat honor. Ikhlas itu bukan berarti menolak honor itu. Ketika dikasih satu bulan, oh saya enggak ikhlas kok ini. Pas dikasih honor bilang, saya ikhlas kok. Karena Allah, bukan karena ini. Bukan berarti harus menolak itu. Ikhlas itu lillah karena Allah. Ketika manajemen memberi, alham, itu bagian dari karunia dari Allah. Bahkan kalau ditambah honornya, tambah alhamdulillahnya jadi. Tapi awas jaga hati kita. Kemarin dikasih 2 juta, lemas, pas 5 juta, semangat. Semangatnya karena apa? Yang 5 juta atau karena Allah? Itu awas di sini hati makanya. Kemarin salah-salah aja. Gila ditingkatkan. Aduh, khotibnya kenceng. Sampai enggak ada yang ngantuk, dipukul segala macam saking semangat. Kenapa? Ingatnya yang 5 juta. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita menolak imbalan. Kita mengajar, kita membantu orang lain. Tujuan kita bukan ke situ. Ini perintah Allah. Menolong orang lain itu perintah Allah. Giliran orang lain nanti memuji, itu urusan dirinya. Allah memberikan fadilah, kita buru fadilah itu. Menjalankannya lillah karena Allah, dan padilah karunia itu milik Allah. Maka gambarannya, ilustrasinya ibarat lokomotifnya kepada tujuan, kemudian di belakangnya terkait, jangan lepas. Kalau gerbongnya banyak tapi gak nyantel, kira-kira nyampe gak ke tujuan? Enggak. Jadi ketika diberi rezeki, jabatan, karunia yang lain, alhamdulillah, bukan di mulut saja, benar-benar ini karena Allah, ini adalah milik Allah, pemberian Allah, sehingga semuanya menjadi amanah, menjadi barokah, punya istri barokah enggak? Ada yang jomblo enggak ini? Senang punya suami, punya istri? Senang? Disyukuri apa enggak? Pantesan enggak ditambah-tambah, enggak bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu, seneng gak punya suami? Kok mukanya gini? Kayak masih bingung. La haula wala quwata. Nanti khusus bepernikahan mah itu mah. Oh, pingin sukses menjalankan kewajiban, gak usah nuntut hak. Kalau kita menjalankan kewajiban Allah, Allah akan menunaikan janjinya. Kalau kita suami menjalankan kewajiban, maka otomatis hak istri akan didapatkan. Istri menjalankan kewajibannya, hak suami akan didapatkan. Simpel dalam ajaran agama kita. Enggak usah saling menyalahkan, enggak usah saling menuding, enggak usah saling menuntut, capek saling menuntut itu. Betul enggak? Jalankan kewajiban lil karena Allah. Suami tanggung jawab. Jangan sampai nyontoin yang enggak benar suami. Ya, kucing-kucingan. Kalau kucing bener kan bagus. Kalau kucing-kucingan gimana? Sampai pulang, ya, pulang kantor kemalaman, digeledah sama istrinya, dompetnya apanya. Capek enggak? Capek jadinya. La haula. Yuk ah, jangan sia-siakan kehidupan dunia ini. Raih, pingin bahagia enggak? Jalankan agama. Bukan hanya di akhirat. Allah berikan garansi, di dunia pun kita akan bahagia menjalani kehidupan. Lanjut. Udah paham? Qasdu wajhillah, lillah karena Allah. Jadi karena Allah, sholat kita, tahajud kita. Lalu seraya mendoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Usahaku yang ini ya Allah. Jaga ya Allah. Yakin kepada Allah, Allah tidak akan pernah zolim. Kalaupun diganti oleh Allah dengan bentuk yang ini yang terbaik ya Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Bahagia gak hidup seperti itu? Kebahagiaan ada dalam batin kita. Yang ketiga, at-tamasuk bil fakri wal iftikor, di mana batinnya selalu butuh kepada Allah. Ayo jujur Bapak Ibu sekalian, jujur, siap jujur? Siap jujur? Butuh kita kepada Allah dengan butuh kita kepada uang, mana biasanya dalam kehidupan kita yang paling besar? Alhamdulillah udah ditanya duluan tadi, siap jujur, jadi jujur itu. Kalau belum sholat, suka bingung gak? Kalau belum punya untung, suka bingung gak? Udah sore begini kok belum ada untungnya, udah nguber-nguber. Ini batin urusannya, bukan gak boleh mencari uang. Batin nih wilayah tasawuf. Sudahkah kita merasa butuh kita kepada Allah di atas segala-galanya? Kalau kita benar butuh kita kepada Allah di atas segala-galanya, karena semua harta, rizki itu adalah Allah yang punya prerogatifnya. Allah yang pemiliknya. Jadi yang harus diburu dalam batin kita, Allah, Allah. Lahiriahnya kita mencari nafkah di kantor, di pasar, apapun profesi yang halal. Itu hanya asbab saja, itu hanya media saja. Yang dicari yang sesungguhnya oleh batin kita adalah Allah. Butuh yang sesungguhnya adalah kepada Allah. Jangan dibalik. Kepada rezekinya butuh, kepada hartanya butuh, kepada Allah pemilik harta, pemilik rezeki enggak butuh. Pantas. Kalau mindsetnya salah, kalau sikap batinnya salah, membuat kita capek, capek sendiri. Ibarat kita ngejar bayang-bayang. Semakin cepat kita ngejar bayang-bayang, bayang-bayangnya ikut cepat enggak? Itulah gambaran orang yang mencari dunia, tidak mencari Allah. Hakikatnya yang dicari Allah, lahiriannya Allah berikan karunia-karunia dalam kehidupan. Pontang pantinya, sebabnya mencari rizkinya, hakikatnya adalah kepada Allah. Nikmat menjalani kehidupan, berusaha, sampai satu keringatnya pun gak disia-siakan oleh Allah. Kalau yang dicarinya adalah Allah lewat karunianya. Satu keringatnya dalam hadis Nabi dijadikan malaikat yang memohonkan ampun kepada si hamba itu. Oh, bapak-bapak mencari rezekinya jangan murang-mareng ini, jangan menggerutu, pulang ke rumah manyun aja kayak bengmo ketubruk. Ya, udah ibu-ibunya capek juga ngurus anak, pemanyun-manyun. Ibu suaminya manyun, bagus gak? Aduh, ya, kiamat di rumah itu. Akhirnya tewaris ke anak-anaknya, suka manyun juga. Ya Allah, suaminya temperamen, istrinya temperamen, melahirkan anak yang temperamen juga, apa-apa tuh, wah, ya, gelisah, emosi bawaannya. Kenapa hatinya gak terbimbing, bersandarnya bukan kepada Allah. Makanya capek kalau bersandar kepada harta, sering diilustrasikan zaman sekarang. Nih kalau duduk di kursi ini kursinya kokoh gak ini kursi ini? Kokoh. Kira-kira bisa tidur gak saking kokohnya? Bisa. Tapi kalau kita coba-coba pakai kursi reot, kira-kira bisa tidur gak? Boro-boro tidur, ngantuk pun enggak. Takut apa? Ambruk. Begitu hati bersandar kepada makhluk, makhluk itu ambruk, akan rusak, akan hancur. Begitu juga bersandar kepada harta, kepada materi, akan rusak, hancur. Kita bersandar hati kita 100%, pasti gelisah hati kita. Tapi kalau bersandar kepada yang kuat, dia Allah. Tenang. Batin kita, mutmainnah jiwa kita. Jalankan tugas, termasuk berekonomi, tapi sandaran penuh batin kita Allah, Allah, Allah. Pengen bahagia? Lahiriahnya pontang-panting mencari asbab, tapi batinnya tenang. Hatinya tenang. Coba kalau hatinya bersandar kepada dunia, kepada jabatan, aduh, pas seandainya udah ganti dah. Nanti ganti lagi jabatanku. Tuh kan capek. Aduh, sebentar lagi 5 tahun ini anggota dewan. Harus nyiapin lagi ini. Capek aja terus. Kenapa? Hati bersandarnya ke benda, ke makhluk, ke jabatan. Padahal itu mah hanya alat. Bersandar batin kita kepada Allah yang maha, yang segala-galanya. Tenang batin kita. Pikiran kita dalam berusaha menjalani kehidupan itu tenang. Terarah, fokus. Coba kalau kendaraan celaka biasanya gara-gara apa? Gagal fokus. Lagi nyetir, dapat telepon, istrinya marah-marah. Wow. Akhirnya, gimana? Tubrukan. Kenapa? Gagal fokus. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin sukses, terus pelajari ilmu tasawuf, amalkan, hayati dengan sebaik-baiknya. Maka hati kita akan bersandar kepada Allah. Nikmat kalau hati bersandar kepada Allah. Paling capek bersandar kepada makhluk, kepada harta, kepada jabatan, pujian orang. Apalagi sekelas selebritis katanya. Mau keluar rumah tuh bingung, pakaian mana ya? Kalau pakai yang ini juga baru kemarin. Nanti gimana kata orang? Mau pakai begini, gimana kata orang? Mau pakai begitu, gimana kata orang? Kata orang, kata orang. Capek enggak? Orang mah enggak tahu padahal mah ya. Enggak mikirin gitu. Dia capek sendiri. Aduh, gimana kalau pakai baju ini ya? Gimana kalau Kenapa? Bersandarnya kepada makhluk, pujian, penghormatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Udah tenang belum batin kita? Bersandarnya udah kepada Allah apa belum? Ayo kita tingkatkan. Maka setelah zikir, kita diajarkan doa bersumber dari Syekh Ahmad bin Idris, dari Rasulullah SAW. Setelah zikir, Allah, Allah, Allah. Aslih li sya'ni, ya Allah, islahkan. Maslahatkan seluruh tindakanku. Aslih li sya'ni kulli. Ya Allah, islahkan, beres-beres, rapi-rapi kondisiku. Kondisi batin kita dirapi-rapi oleh Allah. Wala takilni ila nafsi. Ya Allah, engkau jangan wakilkan aku ila nafsi kepada diriku sendiri. Banyak orang mewakilkan usaha kepada usahanya sendiri. Mewakilkan kesuksesan kepada usahanya sendiri. Seolah kesuksesan itu oleh usahanya sendiri. Itu namanya mewakilkan diri kita kepada diri kita sendiri. Makanya capek, berat hidup itu. Berat sekali. Nanggung kita terus. Nanggung urusan terus. Nanggung beban terus. Gak diwakilkan kepada Allah. Kita sudah bekerja, wakilkan kepada Allah. Tapi kalau dipikirkan terus, ditanggung sendiri. Jadi apa enggak ya jadi gubernurnya nanti? Jadi enggak jadi wakil presidennya nanti? Jadi enggak anggota dewan? Jadi enggak? Tidur ke bawah-bawah. Akhirnya ngedrop jadinya. Wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan engkau wakilkan urusan-urusanku kepada diriku sendiri. Wala ila goiri. Dan jangan juga engkau wakilkan kepada selain engkau. Hidupku, kesuksesanku diwakilkan kepada si A, si B. Kita akan gelisah. Kita sudah bersandar ke si A. Nanti kalau mati gimana? Nanti kalau sudah gak menjabat gimana? Betul gak? Awas ini karyawan-karyawan. Wah, tenang saja, saya punya bos. Punya backing kepada manusia. Pasti kita akan risau selama-lamanya. Ini ajaran yang dalam sekali. Wirid yang diajarkan. Torfata'ain, jangankan 1 jam, 1 tahun kita bersandar kepada diri, mewakilkan kepada diri dan kepada orang lain. Sekejap mata aja ya Allah, jangan. Cukup wakil, mewakilkan kepada Allah semata. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Yang keempat, tawtinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Buah tujuan dari terpenting ilmu tasawuf yang keempat adalah Allah akan penuhi hati dengan rahmat, kasih sayang dan kecintaan. Jiwanya tuh hatinya dipenuhi oleh apa? Kasih sayang aja dan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kepada mursyid, para ulama, kepada sama orang yang beriman karena Allah. Kalau orang bertasawuf yang benar itu, hilang permusuhan di dalam hati. Hilang permusuhan di dalam hati. Nyari musuh, jangankan 1001 pun kebanyakan. Kenapa? Hatinya dipenuhi oleh rahmah wal mahabbah. Suami jadi tambah cinta kepada istri. Betul enggak? Kok diam istrinya? Dicintai enggak sama suami kita? Aduh, gimana ini? Kayaknya setengah-setengah belajar ilmu tasawufnya ini. Ya. Ini para suami sudah dicintai belum sama istri 100%? Karena Allah atau karena uang? Kalau gajinya naik belum apa-apa, abang gitu. Ya. Kalau rumor-rumor baru ada PHK, tendang. Bukan karena itu, murah itu mah. Karena Allah rahmah dan mahabbahnya itu. Maka lihat Rasulullah SAW kepada musuh sekalipun, maka beliau menyantuninya. Ya, merahmatinya, kecuali yang sudah apa? Keterlaluan. Makanya jangan keterlaluan. Nabi sampai mendoakan laknat dalam kunut nazilahnya dalam beberapa kejadian. Seperti Nabi ditipu oleh orang yang meminta kuro, orang-orang yang memahami Al-Quran, ternyata di tengah perjalanan dibunuh. Nabi sampai kunut nazilah. Ya Allah, laknatlah mereka. Karena sudah keterlaluan. Tapi kalau masih ditolerir, melempar, ditoib, ya, dengan apa? Kotoran onta. Allahumma gfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu karena mereka ketidaktahuannya. Kalau kita gimana? Boro-boro dakwah dilempari kotoran, gak dikasih amplop aja, ngerutu. Tapi insya Allah kalau mubalik-mubalik di Idris ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dicabut oleh Allah dari ustad amplopnya. Kan ada juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemana ini ceramahnya? Ke Garut? Oh ini 5 juta saja. Ditanya lagi pas sudah di tempat. Ternyata Garutnya, kata orang Sunda, nyingcet lagi. Habis 3 jam, ditambah lagi. Jadi 7 juta. Ya ini kan satu fenomena dan realitas yang merusak agama. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan, yang tidak meminta upah di dalam dakwahnya. Agama menjadi berwibawa, mubalik menjadi berwibawa, mandiri dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau diukur dengan tarif kayak angkot. Jadi murah enggak? Murah. Yang ada tarifnya angkot apa mubalik? La haula wala quwata. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, subur dalam batin kita rahmat dan mahabbah kepada Allah, kepada sesama, kepada lingkungan, bahkan kita bisa berbagi kasih sayang dan kecintaan. Yang terakhir, at-tajammulu bimakarimil akhlaqil lati ba'asallahu nabiyya liitmamiha. Yang terakhir, terpenting dari tujuan ilmu tasawuf adalah Allah perindah dengan akhlak yang mulia mengikuti tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi semakin bertasawuf, semakin indah dengan akhlak mahmudah. Dari ucapannya, tindakannya, perilakunya, gerak-geriknya, indah dengan akhlak yang mulia. Itu adalah manifestasi wujud dari ilmu tasawuf. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan, ghoyatut tasawuf huwa al-akhlak. Tujuan daripada tasawuf adalah akhlak. Inilah para ulama merumuskan. Yang kelima, tujuan terpenting dari tasawuf adalah at-tajamul bima karimil akhlak. Semakin indah dengan akhlak yang mulia. Nabi paling indah, tapi di mata Abu Jahal indah gak Nabi itu? Kata orang Sunda, pika sebelen. Tapi di hadapan orang yang beriman, umat yang tidak subjektif, maka Nabi itu indah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penduduk Mekah yang dipengaruhi oleh para penguasa ketika itu menghasut Nabi, memfitnah Nabi, bahkan akan membunuh Nabi. Tapi ketika Nabi pasukannya besar, kuat, mereka menyerah tidak dibalas dengan apa? Dengan nyawa, tapi dibebaskan. Bayangkan jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi dan sahabatnya berbelas-belas tahun, 13 tahun Nabi di Mekah, 8 tahun Nabi di Madinah, 11 tambah 8 berapa? 21 tahun. Ketika di tahun ke-8 Hijriah, pasukan kaum muslimin semakin besar dan mereka takut menyerahkan diri, dihalau di depan Ka'bah. Kafirin dan musyrikin. Mereka memastikan pasti inilah detik-detik pembalasan Muhammad dan pengikutnya. Karena mereka hatinya tidak bisa dibohongi. Yang pernah membunuh, yang pernah mengusir, yang pernah menyerang, pasti inilah detik-detik balas dendam Muhammad dan pengikutnya. Nabi SAW waktu itu naik ke pintu Ka'bah, jamaah sekalian. Di hadapan kafirin dan musyrikin yang sudah bertekuk lutut, dan pasti Muhammad inilah saat pembalasannya. Jadi udah kepalanya udah di apa? Udah diserahin. Nabi naik di depan pintu Ka'bah lalu berkhutbah. Wahai sekalian manusia, aku adalah bukan penguasa, aku bukan raja, tapi aku adalah Nabi Allah dan utusan Allah. Detik ini juga segala tindakan jahat kalian dibebaskan. Di situ enggak nyangka. Maka pada akhirnya yadkhuluna fi dinillah. Ternyata yang dihasut selama ini Muhammad cari popularitas, Muhammad itu mencari kekuasaan, mengadu domba, dan itu semua ternyata isu. Yang jelas beliau adalah Nabi Allah dan Rasul Allah. Bayangkan kejahatan besar cukup dengan ampunan. Kalian diampuni. Makanya kalau ngampuni susah gak? Ibu-ibu, kalau ngampuni suami ada kesalahannya susah apa berat? Apalagi emosinya tinggi. Gak ada kata maaf bagimu. Ya. Kenapa? Lagi marah. Dosanya gede. Ya, kucing-kucingan. Itu. Kalau kucing beneran bagus. Lalu minta maaf suami kita. Susah ngampuni. Kenapa? Karena emosinya tinggi. Nabi SAW 13 tahun dihianati, dizolimi, diusir, bahkan mau dibunuh. Sudah pindah ke Madinah pun diserang berulang-ulang dengan beberapa kali peperangan. Sudah Nabi banyak pengikutnya, mereka berserah diri, bertukuk lutut. Enaknya gimana kalau kita? Ini giliranku, kan gitu. Tapi Nabi susah menunjukkan kenabian, kerasulannya. Aku bukan penguasa, aku bukan mencari kekuasaan. Aku ini semata-mata utusan Allah, Nabi Allah. Detik ini juga kalian aku bebaskan dari segala kesalahan dan kejahatan. Aduh, kalau ada pemimpin gitu bagus gak? Ya. Ini mau di medsos rame aja ya. Jangan ikut-ikutan. Pro sana pro, tapi cara saya yang jahat. Gak boleh menghina kata-kata yang aduh gak islami, jauh dari kata-kata islami. Manusiawi aja enggak, apalagi islami. Yang tinggi islami manusiawi. Kalau nyebut ke orang lain binatang, manusiawi enggak? Ya enggak, disebut binatang coba. Apalagi Islami yang akhlak yang terpuji. Makanya jangan malu-maluin agama. Jangan apalagi atas nama agama menggunjing orang, memfitnah orang, menyudutkan orang lain. Itu adalah bukan tindakan-tindakan terpuji. Maka kalau kita ini di alhamdulillah, lillah, filah, billah. Ekonomi, berpolitik, membangun negara, lillah, filah, billah. Lillah karena Allah tadi hatinya. Filah caranya harus dengan cara yang benar. Terhormat, terpuji, elegan. Billah nanti ditolong oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yuk ingatkan saudara-saudara kita yang lain. Untuk menang itu bukan harus menendang orang lain. Betul gak? Yuk kita bersaing, berkompetensi, berkompetisi yang sehat. Itu. Kita perlihatkan akhlakul karimah, program yang hebat. Yang pro kepada Allah, mengikuti perintah Allah, maka Allah akan majukan bangsa ini. Amin ya Rabbal. Jam sekalian, terakhir yuk kita evaluasi. Kita sudah berapa tahun nih yang jadi murid? Ngaku aja, udah berapa murid? Berapa lama? Ada yang sudah 5 tahun, ada yang 2 generasi. Dari 5 tujuan tasawuf ini, dari 5 tujuan ini, sudah dapat belum? Mau kapan yang belum? Ini adalah catatan terpenting, muhasabahnya. Dari 5 yang terpenting, bersihnya jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, tujuan karena Allah, bersandar kepada Allah, penuhnya hati kita dengan rahmat dan mahabbah, dan indahnya akhlak kita, ucapan kita, tindakan kita, sudah ada belum dalam diri kita? Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan agama, tauhid, fikih, dan tasawufnya dengan sebaik-baiknya, dan buahnya kita rasakan semenjak di dunia ini, terutama nanti di akhirat kelak. Baik jamaah sekalian, mari kita berdoa, kondisikan batinnya terlebih dahulu. Doa itu bukan sembarangan. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Tanda kita percaya, yakin kepada Allah. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya, hadapkan kepada Allah. Kita akan meminta kepada Allah banyak urusan-urusan yang harus kita selesaikan. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Banyak problem yang harus kita pecahkan. Jangan kabur, jangan jadi pecundang, kita hadapi. Itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita muhasabah terlebih dahulu. Selama ini banyak waktu dan kesempatan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, mata kita, sempurnanya panca indera kita. Allah berikan keluarga, Allah berikan harta, Allah berikan usaha, Allah berikan bahkan hidayah dan petunjuk dengan agama Allah lewat bimbingan tarekat ini. Apa yang telah kita perbuat selama ini, apakah ketaatan atau justru banyak kemaksiatannya? Yang tahu kita dengan Allah, jujur terhadap diri kita, pindah pendapat dari hati kita, buka catatan rapot kita dari mulai balik sampai pagi hari ini. Mata kita apakah sudah banyak dipakai ibadah, amanah, atau sebaliknya justru mengkhianati mata kita, mulut kita, telinga dan kaki kita. Kita berkhianat kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua kita. Catatannya ada dalam diri kita, tanya terhadap hati kita yang paling dalam, istabti kolbak, minta fatwa kepada hatimu. Bimbingan sudah disampaikan, ilmu terus diajarkan, dibimbingkan dalam agama lewat tarekat ini. Apakah menjadi perbaikan atau tidak ada perbaikan? Yang salah bukan agama, yang salah bukan tarekat, yang salah pasti diri kita. Kebersihan hati kita, atau justru masih banyak penyakit-penyakit hati kita, penyakit ujub, takabur, ria, suuzon. Sebab kita akan kembali kepada Allah. Sebab kita pasti akan kembali kepada Allah. Wa inna ilahi roji'un. Sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ayat itu sering disematkan kepada orang lain yang telah mendahului kita. Satu saat besok atau lusa ayat itu akan dirasakan oleh diri kita. Kita akan menghadap kepada Allah, ruh kita akan dipanggil oleh Allah. Tubuh kita akan terkujur di waktu itu. Semakin lemah. Hadimul ladzat, Allah cabut kesenangan-kesenangan duniawi. Enggak ada nikmatnya lagi mendengar. Tidak ada kenikmatan lagi di balik tatapan. Tidak ada kenikmatan lagi makanan dan minuman. Keluarga tidak bisa menolong. Sahabat-sahabat tiada bisa menolong. Kita akan mengalami kondisi itu. Pilih oleh kita apakah kematian kita nanti husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Apakah batin kita sedang mutmainnah, tenang bersama Allah. Dibersihkan jiwanya dari kotoran kejahatan. Kemudian radiyah batin kita sudah ridho kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan, termasuk dalam urusan, termasuk dalam ma'isah, diberi teman hidup kita, dikarunia anak. Apakah kita sudah ridho dengan itu semua? Termasuk ridho dipanggil saat-saat sakaratul maut. Mardiatan jiwa kita pastikan diridhoi oleh Allah. Jangan sampai jiwa kita dalam keadaan terpuruk, rusak, hancur. Ketika saat itu tiba, dia akan takut berhadapan dengan Allah. Sampai tubuhnya dipukul-pukul oleh malaikat Izrail supaya keluar ruhnya. Saking malunya berhadapan dengan Allah. Kan melihat dirinya enggak layak dan patut menghadap kepada Allah. Tidak siap mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ya mas sekalian, kesempatan masih ada. Sebelum ruh ditenggorokan, Allah bukakan pintu tobat sebesar-besarnya. Tapi kalau sudah ruh ditenggorokan, Allah tutup pintu tobat. Sebab semua akan menyesal, semua akan beriman, semua akan tunduk kepada Allah. Tapi tidak ada gunanya. Perangi hawa nafsu kita, tundukkan hawa nafsu kita, kuatkan iman kita supaya bisa memanage langkah-langkah kita. Hati yang terbimbing oleh Allah, lahiriahnya oleh mursyid, sebagai petunjuknya, pembimbingnya menuju kepada Allah sebagai tujuan kita bersama. Mari angkat tangan kita, munajat penuh kepada Allah. Allah kabulkan di majlis zikir, Allah kabulkan di majlis ilmu, Allah kabulkan doa, di mana para malaikat berkerumun di tempat ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi azma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin garadhalin wa la mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtahlana waladayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ghayata ladhati nadri ila wajhik wa ghayata syauki ila likaik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati ataitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirra wala fitnatin mudilla wa anta qawiyana kama qawaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assaluka ijabah barakati umil kitab al-fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim iyaka na'budu wa iyaka nasta'in as-sirata mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.